Langsung persembahkan untuk Anda, Arlida Putri Sonata. Terima kasih. Apa pancen wis nasibku semua? Thank you. seneng arek-arek lambene ya Allah. Ya seneng. Copot. Ya apa? Gimana? Masuk. Buka pisan ini ya. Oh, enak. Gimana gimana? Dari tadi pagi goyang udah capek apa belum sayang? Belum, waduh. Dari tadi kan udah digoyang, gimana? Hah? Kurang masuk? Waduh. Yang masuk, sing masuk itu ben masuk ya apa, Mas? Kenapa sayang? Iya, foto dulu. Iya, sayang. Gak kerasa. Iya. Yang penting gimana sakti. Gimana ini? Iya. Gak apa-apa ya kelihatan ya, ini buka gak apa-apa. Aku cuma ngono tau rek. Oke, baiklah.